Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Damiyah. Dan ini kita memakai penjelasan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang kelima dari sekian banyak pertemuan yang dengan izin Allah Azza Jal. Semoga Allah Azza Jal memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Kita sampai di halaman 26. Ini masih muqaddimah tentang tauhid apa mas? Uluhiyah. Nah, Rabbid baina darsil madi wal hadir. Tauhid rububiyah itu tauhid apa mas? Oke. Terus al-fahmu bitakrar, pahaman itu dengan diulang-ulang. Kita tidak mau mengulang, maka tidak akan paham-paham. Terus. Jadi, yang paling menjadikan kita menjadi paham, apabila kita ketemu dengan ikhwan-ikhwan, teman-teman yang juga ingin menjadi paham, dan saling mengingatkan untuk apa? Mengingat-ingat, murojaah lagi. Malamnya kajian, paginya itu diulang, bareng-bareng. Apalagi yang bisa ke warung mujarab itu juga alhamdulillah, jangan disia-siakan itu mas. Pagi sampai sini antum mengerjakan apa sambil dengerin kajian tadi malam, terus lagi, kemudian dicatat apa yang menjadi bagian-bagian penting atau bagian-bagian yang baru buat antum, itu dicatat. Nah, Allah Nah. Jadi ifradullahi fi fil khalq fil mulk wa fi tadbir. Nah. Jadi mengesahkan Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang memiliki tiga macam sifat esensial absolut, yaitu dalam hal penciptaan, dalam hal penguasaan, dan dalam hal pengaturan. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengatur sebagaimana Allah atur, dan tidak ada yang bisa menguasai sebagaimana yang Allah kuasai. Ini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mas. Ya, tauhid uluhiyah. Ris, apa Ris? Apa-apa, ulangi. Ifradullah bihil ibadah. beribadah. Bes, kita. Allah bal. Hasan. Jadi ifradullah ifradullah fil ibadah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadai dengan benar. Dan tadi tauhid rububiyah adalah tauhid dari atas ke bawah. Sedangkan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah dari bawah ke atas. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Masri hafizallah. Nah, sekarang kita bahas tentang halaman 28 ini. وهذا شيء هذا شيء الذي تعبدنا الله تعبدنا الله به يجب توحيد الله به لا يصرف لا يصرف لغيره لا يصرف لغيره كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والنذر والخشية والخشية والتوكل والتوكل إلى غير ذلك من العبادات Jadi hada syai'u ini adalah sesuatu alladhi ta'abbadna Allah. Naam. Alladhi ta'abbadna Allah. Yang kita itu beribadah hanya kepada Allah. Kita melakukan peribadahan hanya kepada Allah. Bihi, dengannya. Yajibu tauhidullahi bihi. Wajib mengharuskan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Dalam peribadahan. La yusrafu di ghairihi. Tidak bisa diselewengkan kepada selainnya. Tidak bisa diselewengkan kepada selainnya. Kas solati. Seperti solat. Jadi seperti salat kasolati, wasiyami siam puasa, wazakati zakat, walhaji haji, waddu'ai doa, wanadri nadar. Wa wal khasyati dan khasyah khusyuk wa tawakkul tawakal ila ghairi dzalika minal ibadah dan kepada selain itu dari macam-macam ibadah artinya bentuk ibadah yang lainnya paham sampai sini fa'in kulta ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ فإن قلت apabila engkau katakan فإن قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ ما هو الدليل Apa dalilnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu munfaridun esa menyendiri bil uluhiyati dalam hal uluhiyah dalam hal peribadahan Fal jawabnya adalah hunaka adillatun katsiratun minha قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Antum lihat Allah Ta'ala di surat Anbiya ayat 25. Riz, surat Anbiya surat keberapa Riz? No. Lama banget. Ada pembisik baik. Baik hati, Allah membarik. Doakan ya, biar nanti pembisiknya akan diberikan pertanyaan juga. Allah membarik. Dan di ayat yang lainnya di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Jadi tadi di surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelum min rasulin, dari seorang rasul, illa kecuali nuhi, kecuali kami wahyukan ilaihi kepadanya, annahu bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah, illa ana, kecuali aku. Fa'buduni, maka beribadalah kalian kepadaku. Fa'buduni. Kemudian di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin, dan telah kami utus di setiap umat rasulan, utusan. Ani'budullaha, artinya utusan tersebut menyeru ani'budullaha agar hendaknya beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhlah oleh kalian at-taghut. Nah, sekarang definisi taghut itu apa? Un. Taghut un. Kawasan. Rik, ulangi Rik. Fawa mutok. Iya. Yeah. Kata orang. Al-ilmu. Al-ilmu apa? Ora ya? Ilmu sayidun mas. Antum berburu. Dengan berburunya antum hanya pakai HP. HP-nya dijual wis. Ilmunya juga dijual. Ya harus dicatat mas. Ya, lombar. Nah, apa res, mau res? Togut res? Wis advance, lombar. Masjid apa masjid? ناقص شوية غير كامل. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو طبعا أو مطاع متبوع. طاء رائع مثلا من معبود أو متبوع أو مطاع. Itu definisi siapa itu? Ayo, Ainul Qayyim. Next pertanyaan. Nah. Jadi, ini adalah tentang tauhid. Wa aidan qawluhu ta'ala, dan begitu juga firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah bersaksi annahu bahasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia. Wal malaikatu, begitu juga malaikat, malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu. Di surat Ali Imran ayat 18. Paham sampai sini? Nah. Dan disebutkan di sini law lam yakun min fadlil ilmi illa hadhil manqabatu ila hadhihi al-manqabatu haythu inna allaha ma akhbara anna ahadan shahida bil uluhiyyatihi ila al-ul illa ulul ilmi nas'alullaha an yaj'alana minhum شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Nah, ulangi. ثم قرر هذه شهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدوا أن لا إله إلا الله. Nah, di sini jelaskan. Begitu juga, ya, law lam yakun min fadlil ilmi, seandainya bukan karena keutamaan ilmu, kecuali hadhil man aqabah, kecuali dari hasil akhir ini. Jadi haitsu di mana innallaha ma akhbara anna ahadan syahida al-uluhiyyati illa ulul ilm. Di mana Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya tidak ada seorang yang bersaksi bil uluhiyyati bi uluhiyyati dengan bersaksi dengan beribadah kepadanya kecuali apa? Ulul ilmi. Kecuali orang yang mempunyai ilmu. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Artinya apa? Ris. Ini ris. Kita berlindung kepada Allah. Ya salam. Walafiyah. Tidak dijadikan. Mas Aris yang kedua, nama Bari, Gus Aris yang lari. Ini apa? Nas'allaha an yaj'alana minhum. Kami minta kepada Allah lagi bahasa Arab. Ya, ingat insyaallah binillah ana punya niat satu pekan lagi. Kita akan murojaah lagi arah muqaddimah al-jurumiyah dari awal. Waktunya menyusun. Setelah ditimbang kanan dan kiri dan setelah istikharah. Tapi insyaallah binillah mulai pekan depan. Ima itu pagi atau sore. Apa mas? Sorry. Jadi kalau misalnya itu, kalau buku aslinya 108 halaman. Kalau terjemahannya sampai di terjemahannya sudah selesai dan murojaah ini sebagai untuk nanti murojaah apa yang sudah terjemahkan, mungkin ada kelewat-kelewat dan nanti insyaallah inilah kita bukukan, setelah itu baru kemudian kita adakan lagi dengan format yang lain yang lebih ada tawasuknya, ada perluasannya. Nah, jadi nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kami memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kami dijadikan termasuk mereka, termasuk orang-orang yang ulul ilmi, termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, antum lihat, begitulah akhlak para ulama. Menjadikan terakhirnya ada doa-doa kebaikan, mas. Sedangkan kita bagaimana? Kalau kita itu jotake, memutuskan, atau marah dengan teman, marah dengan saudara dan yang lainnya, seolah-olah dia adalah jelek untuk selama-lamanya. salah untuk selama-lamanya. Tidak ada keinginan untuk mendoakan kebaikan. Terlebih lagi itu adalah ustadznya, syekhnya, pengajarnya, gurunya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Seandainya ana salah, ana kurang dan yang lainnya, harusnya antum doakan. Karena bisa jadi salahnya ana karena kurang doanya kebaikan dari antum. Begitu juga sebaliknya. Salahnya antum bisa jadi kurangnya doa kebaikan ana kepada antum. Dan semoga Allah Azzam menjadikan kita mudah untuk mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ini tadi sudah jelaskan ya. Jadi kaitannya dengan persaksian. Di surat Ali Imran ayat 18 Allah Azza wa Jalla menjadikan syahidallah. Allah menyatakan, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada ilah melainkan Dia yang berhak diibadahi dengan benar. Ya, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Kemudian juga wal malaikatu, para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Paham tak misi? La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Rabb melainkan Dia yang berhak diibadai dengan benar, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya disebutkan di sini bil adli, dengan keadilan. Tsumma qarara hadhihi syahadata biqoulihi, kemudian ditetapkan persaksian ini dengan firman Allah Ta'ala, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah kecuali Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fahada dalilun wadihun ala annahu la ilaha illa Allah azza wa jal. Ini adalah dalilun wadihun, dalil yang jelas. Dalil yang apa mas? Jelas. Begitu juga nanti semoga Allah azza wa jal juga memberikan kita kemudahan untuk meraja apa? Kitab Nahwul Wadih. Jilid 1 sudah selesai, jilid 2 sudah seperempat. Habis itu gak tahu. Makanya dalam menuntut ilmu syar'i, terutama bahasa Arab, itu butuh ketelatenan, kesabaran, keulutan, dan komitmen yang tinggi mas. Paham ya sampai sini? Nah di situ yakin gak akan dilempar jadi lombari. Jadi di sini adalah dalil yang jelas bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah azza wajalla. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa antum tashhadu an la ilaha illallah, dan kalian pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah azza wajalla. Kenapa? Yang bersaksi di situ Allah bersaksi atas dirinya, malaikat bersaksi atas Allah Azza wa Jal. Begitu juga orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, orang-orang yang mempunyai ilmu, para ulama, itu apa? Bersaksi ya. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Azza wa Jal ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang antum lihat di sini hadihi ya. Hadhi masih sah? Hadhi dah di sini? Hadhi syahadatul haq. Maksudnya apa ini? هذه هذه شهادة الحق. Ini adalah persaksian yang benar. Idza qala qa'il, apabila ada yang berpendapat, ya, kaifa, ya, tukirrunaha, jadi sebutannya di situ, kaifa tukirrunaha ma'a anna Allah ta'ala yusbitu alihatan ghairahu mislu qawlihi ta'ala wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya, surat Al-Qasas, surat keberapa Mas? Mas Aziz, Allahumma barik. Mas Aris. Aris belakang. Ayo. Aris depan dulu, guys. Lambat. Kenapa naik, Pak? Naam. Wa mithlu qalihi wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih. Suratul Mu'minun. Ayat 117. Wa mithlu qawlihi fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Wa mithlu qawlihi Ibrahim. Wa mithlu qawli Ibrahim. A'if kan alihatan dunallahi turidun, di surat As-Saffat ayat 86. Ila ghairi dalika minal ayati kaifa tajma'u baina hada wa baina shahadati bi an la ilaha illallah. Nah, kita terjemahkan dulu. Di sini jelaskan hadis syahadah, ya, tentang persaksian ini, persaksian tentang apa? Persaksian tentang kebenaran. Idza qala qa'il, apabila ada orang berkata, kaifa tukirrunaha, bagaimana, ya, menetapkan persaksian itu, maksudnya padahal Allah azza wajal yusbitu alihah dan di sini lihat. Hah? Oh, itu yang secara alamiah. Dengan aneh-aneh itu. Alihatan. Tulis saja itu yusbitu alihatan. Ada uluhiyah, mana uluhiyah? Halo Mas, nih. Mana yang lihat uluhiyah? Mantap. Uluhiyah di situ. Coba-coba lihat. Dicetakan Darul Alamiah. Cetakan Murah Meriah. Kalau uluhiyah di situ peribadahan. Tapi kalau alihah itu sesembahan. Ini maknanya agak berbeda tapi sebenarnya hampir sama. Tapi yang benar di sini. Karena ini apa? Muhaqqaq. Yang itu bisa jadi transkrip dari kaset. Jadi kalau misalnya apapun yang terjadi, antum sticknya dengan yang ini. Itu proses saja. Dari rumah kan ada kitab, jadi merasa bahasanya saya sudah membawa alat berburu yang komplit. Kalau dikumpliti ya mas ya. Tapi kalau dikuliti ya beda lagi. Nah, salam afiat. Nah, makanya disebutkan di sini. Kaifa tuqirrunaha ma'anna Allah Ta'ala yusbitu alihatan ghairah. Jadi kalau bagaimana tuqirrunaha ma'anna Allah yusbitu alihatan ghairah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla atau kalian di sini tuqirrunaha, kaifa tuqirrunaha? Bagaimana kalian menetapkan ma'anna Allah Ta'ala yusbitu alihatan ghairah? Padahal Allah Azza wa Jalla menetapkan alihatan, sesembahan, ghairahu, selainnya. Tapi penetapan di sini adalah tasbitul ingkar, penetapan untuk pengingkaran. Untuk membawa kepada orang lain agar faham bahwasannya ini ibadah Islam ini adalah salah. Karena dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian sembah, menyeru kepada ya, selain Allah atau di samping Allah Azza wa Jalla ilahan akhar, sesembahan yang lain. Di surat Al-Qasas ayat 88. Wa mislu qawlihi, dan juga permisalan dengan firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar wala burha, la burhana lahu bih. Jadi wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lah bih. Dan wa man yad'u, barang siapa yang menyeru ma'allahi, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah Azza wa Jalla ilahan akhar, sesembahan yang lain, la burhana lahu bih, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Dan wa mithlu qawlihi, dan contohnya yang lainnya adalah di surat Hud ayat 101. Hud surat keberapa Rizki? Hud. Di surat Hud ayat 101. Jadi fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Karena itu fama aghnat, dia adalah bermanfaat. Fama aghnat, tidak mencukupi, tidak ada manfaat. Anhum, pada mereka, alihatuhum, alihatuhum, sesembahan-sembahan mereka, allati yad'una min dunillahi, yang itu mereka meyakini ada dari selain Allah. Sesuatu dari selain Allah itu bisa. memberikan asar, memberikan pengaruh. Berarti orang-orang yang apa? Nikahan tukar cincin, Mas. Cincinnya hilang, oh berarti mau cerai nih. Segampang itu. Dan juga di surat As-Saffat ayat 86. Pertanyaan, As-Saffat surat keberapa itu, Mas? Jai? Hah? Jadi di situ jelaskan tentang aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah aifkan alihatan, apakah engkau menghendaki sembahan-sembahan Allah ini di surat Hud ya tadi. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang katakan. Jadi surat Hudnya sudah jelaskan ya. Nah. Jadi wa mithlu qadhi, dan contohnya perkataan Nabi Ibrahim. Ya, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ini surat Hud. Karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sesembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Kemudian juga di surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat bukan surat Ibrahim, perkataan Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ayat 86. Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah engkau menghendaki sesembahan-sembahan selain Allah dengan jalan yang berbohong, dengan jalan yang berbohong, ila ghairi dalika min ayat, kepada selain dari demikian dari ayat-ayat. Kaifa tajma baina hada wa baina syahadati bi an la ilaha illallah. Ya, sehingga di situ kaitannya apa? Bahasanya, ya. Bahasanya anna uluhiyah, bahasanya uluhiyah itu adalah masih wallahi uluhiyatan batilah. Uluhiyah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka uluhiyah adalah uluhiyah batilah. Ya. Mujarrad tasmiyah, itu hanya sekedar nama saja. Mujarrad tasmiyah. Nah. Paham sampai sini? Nah. Kemudian mujarrad tasmiyah. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Di surat An-Najm ayat 23. Rik, surat An-Najm, surat keberapa, Rik? Mas Ihsan, surat An-Najm. Rizki? Free ya, bukan free. Yang free-nya enggak tahu. Yang free. Memfreekan diri. Mas Kun? Hah? 53. Sen. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "In hiya illa asma'un." Asma. Ya. Itu tidak lain hanyalah asma, nama-nama. Samaitumuha, yang kalian sebut-sebut, namakan antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Mengada-adakan maksudnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk ya, menjadikan itu sebagai sesembahan. surat An-Najm ayat 23. Kemudian fa uluhiyatuha batilatun, maka uluhiyahnya dia itu adalah batilah. Batilah itu apa? Ya, batil. Wahya wa in, ya, wahya dan dia wa in, ya, abidat wa tala'aha. Maksudnya di sini adalah wa in ubidat, ya, fal uluhiyatuha batilatun, fa uluhiyatuha batilatun, wahya wa in ubidat ta'allaha ilaiha, ta'allaha ilaiha man dhalla, fa innaha laisat ahlan li antu'bada fahiya alihatun ma'budatun lakinnaha alihatun batilatun dhalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Nah, jawabnya di sini adalah, jawabannya adalah kaitannya anna uluhiyata, bahasanya uluhiyah itu masiwallahi uluhiyatan batilan. Selain Allah ajalah uluhiyah yang batil. Uluhiyah maksudnya juga bisa disebut sebagai apa? Ketuhanan. Ketuhanannya batil. Mujarad tasmiyah. Ini hanya sekedar nama saja. Hanya sekedar nama. Nah. Kemudian di surat An-Najm ayat 23, in hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yaitu itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Menyembah selain Allah maksudnya. Di surah An-Najm ayat 23. Begitu juga fa uluhiyatuha batilatun, maka uluhiyahnya dia batil. Artinya apa? Dia itu menjadikan ini sebagai zat yang bisa mengobati dia, yang bisa mengusir kebatilan dan yang lainnya. Nah, sama-sama. Wa hiya wa in ubidat wa ta'allaha ilaiha man dhalla. Jadi maksudnya di sini kaitannya ya uluhiyatuha batilatun, ketuhanan semuanya itu adalah batil. Waya dan dia itu adalah wa in ubidat, meskipun itu sudah diibadahi. Wa ta'alaha dan jadikan ilah kepadanya man dhalla, ya, man dhalla, maka itu yang itu dhalla dan dikatakan apa? Dal. Ya, sesat. Fa innaha laisat ahlan li an ta'budah. Karena dia itu tidak merasa nyaman, tidak merasa enak untuk diantak Buddha untuk beribadah. Bahaya bahaya aliyatan bahaya aliyatu ma'budatin. Bahaya alihatun ma'budatun. Jadi ketika tadi fa uluhiyatuha batilatun, uluhiyahnya dia batil. Ini hanya perlu kemudian diperbaiki. Jadi uluhiyatuha batilatun. Wahya wa'in ubidat wa ta'allaha wa ta'allaha ilaiha man dalla fa innaha laysat ahlan li an tu'bada, laysat ahlan li an tu'bada, fa hiya alihatun ma'budatun lakinnaha batilatun, batal. Dan di surat Luqman ayat 30, dalika, ini demikian, bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunillahi al-batil. Demikianlah, karena sungguhnya Allah azza wajal dia ya, dia adalah dalam hak. Wa anna ma yad'una min dunillahi al-batil, dan apa yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Surat Luqman ayat 30. Aywa. Naktafi bihadil kudroh. Ya, ini sudah melihat penampakan-penampakan yang ya Allah musta'an. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ilmu syar'i dan senantiasa berusaha mudah untuk mendoakan kepada dirinya dan saudara-saudara lainnya untuk juga bisa merasakan manis lezatnya menuntut ilmu syar'i. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat pandemi ini dari negeri kaum muslimin. Allahumma salli Muhammad wa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.